السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. أما بعد، إخوتي في الله، رحمني ورحمكم الله. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa mencurahkan rahmat-Nya kepada kita semuanya. Insyaallah kita akan mengkaji beberapa surah, yaitu surah Al-Ikhlas dan Al-Mu'awwidhatain, Al-Falaq dan An-Nas. Tentunya ketiga surah ini insyaallah kita semuanya telah menghafalkannya dan paham tentang terjemah dari surah yang sering kita baca dalam salat ini. Apalagi asbabul khusyuk, di antara sebab yang akan membantu kekhusyuan seorang dalam salat adalah memahami apa yang dia baca. Sesuatu yang sangat minimal adalah kita faham terjemah dari surah-surah yang sering kita baca dalam salat dan faham arti dan makna zikir-zikir yang kita baca dalam salat. Dan sungguh tidak sepantasnya bagi seorang muslim, seorang sunni, tidak memahami arti atau terjemah dari sesuatu yang dia bermunajat dengan Allah Subhanahu wa taala, sehingga Allah Subhanahu wa taala mencela orang-orang yang tidak ada upaya untuk memahami kalam Allah sebagaimana firman-Nya, "Afala yatadabbaruna al-Qur'an am 'ala qulubin aqfaluha?" Apakah mereka tidak berupaya untuk bertadabbur terhadap Al-Qur'an? Am 'ala qulubin aqfaluha? Ataukah di hati-hati mereka ada kuncinya sehingga tidak ada upaya, bahkan tidak ada kemauan untuk memahami makna dari surah-surah yang kita baca? Dan demikian pula azkar, zikir-zikir yang kita baca di dalam surah. Surah yang pertama yang kita akan bahas, kita nukilkan keterangan Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah taala dari surah Al-Ikhlas, yang sekali lagi insyaallah salat kita sering tidak terlepaskan daripada surah yang mulia ini, surah yang sifatnya adalah Makkiyah, posisinya adalah Makkiyah, berjumlah 4 ayat. Makkiyah artinya diturunkan sebelum masa hijrah, diturunkan sebelum hijrah. Adapun madaniyah adalah yang diturunkan setelah masa hijrah. Dan surah ini memiliki sebab atau asbab nuzul sebagaimana yang diriwayatkan atau disebutkan riwayatnya oleh Al-Imam Ibn Katsir rahimahullah taala, tatkala datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam orang-orang musyrikin seraya bertanya kepada Rasulullah, "Sif lana rabbak." Dalam riwayat lainnya, "Ansif lana rabbak." Sifatkan kepada kami tentang Rabbmu. Sifatkan kepada kami tentang Rabbmu. Para waktu yang lainnya ada yang bertanya, "Sebutkan nasab Rabbmu." Ini adalah pertanyaan orang-orang musyrikin pada waktu itu. Maka turunlah firman Allah Subhanahu wa taala ini, "Qul huwallahu ahad." Qul huwallahu ahad ila akhir ayat. Dan sekilas tentang fadilah daripada surah Al-Ikhlas sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari di dalam As-Sahih, bahwa Qul huwallahu ahad atau surah Al-Ikhlas ta'dilu thuluth Al-Quran, itu menyamai sepertiga dari Al-Quran. Fadilahnya adalah seperti sepertiga Al-Quran. Tetapi yang perlu diingat, apa yang dikatakan seperti sepertiga dari Al-Quran atau menyamai sepertiga Al-Quran bukan berarti mencukupi sepertiga daripada Al-Quran sehingga kita tidak membacanya. Bukan seperti itu. Bukan menjadi alasan bagi kita saat kita tidak pernah hatam Al-Quran kemudian kita menyatakan cukup bagi saya untuk membaca suratul Ikhlas karena mencukupi suratul Quran, sepertiga Al-Quran saya baca tiga kali berarti sempurna. Lah, bukan demikian. Tidak mewakili dalam artian tidak bisa dijadikan hujjah bagi kita untuk tidak membaca Al-Quran dengan beralaskan atau beralasan hadis yang kita sebutkan. Karena hadis yang kita sebutkan itu berkaitan tentang fadilah, seperti fadilahnya dia membaca sepertiga daripada Al-Quran. Dan tentunya bagi mereka yang membaca, memahami dan bertadabbur tentang ma'aninya atau makna-maknanya, bukan sekedar orang yang membaca dalam keadaan kosong hatinya, tidak memahami dan artinya, bahkan tidak paham saat dia membaca surah yang mulia ini. Selayaknya apa yang dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang orang yang salat, tidak semuanya mendapatkan fadilah sempurna, lipatan pahala yang sempurna. Tapi kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ada yang mendapatkan sempurna, ada yang mendapatkan setengahnya, seperempatnya dari fadilah, bahkan ada yang tidak sama sekali mendapatkan keutamaan dari sholat yang dia lakukan. Sama-sama dia melakukan sholat. Demikian pula suratul Ikhlas. Oleh sebab itu ikhwati fillah, apa yang diingatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai targhib, sebagai motivasi bagi kita untuk mencintai surah tersebut dan mempelajari kandungan daripada surah yang mulia ini. Dan ikhwati fillah, apa yang dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini sangat dirasakan oleh para sahabat. Bagaimana keindahan daripada surah yang terkadang hanya lepas dari bacaan kita. Jadi bagi mereka yang al-qasam'a wa huwa syahid, benar-benar dia memperhatikan, menghadirkan segenap hatinya, dia akan merasakan sesuatu yang sangat agung daripada surah yang mulia ini. Sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, ketika ada salah seorang sahabat yang selalu menutup setiap surah yang dia baca dalam salatnya, selalu menutup dengan surah Al-Ikhlas, membaca surah Al-Fatihah, kemudian surah, kemudian surah Al-Ikhlas. Perasaan yang dijalankan para sahabat sehingga berita ini sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasul pun bertanya, apa gerakan yang mendirikan orang itu melakukan? Coba perhatikan jawaban yang menunjukkan pemahaman mereka dan kepekaan keimanan mereka. Dan tentunya ada sesuatu yang sangat besar dirasakan oleh sahabat ini sehingga dia mendapatkan berita yang sangat mengembirakan. Tatkala ditanya sahabat ini, apa gerangan yang menjadikan kamu membaca surah ini dalam setiap suratmu, tatkala kamu menyelesaikan dari setiap surah? Maka dia berkata, karena di dalamnya ada sifatul rahman, di dalamnya ada sifat tentang Ar-Rahman, tentang Allah. Wa ana uhibbu an aqra'aha, dan aku sangat mencintai, aku selalu saya membaca tentang sifat-sifat itu. Coba bayangkan bahwa ternyata keimanan yang benar terhadap al-asma wa sifat itu menghantarkan seorang dalam tingkatan keimanan yang mengagungkan, mampu merasakan sesuatu yang demikian saat dalam hatinya sehingga menghantarkan dia untuk benar-benar cinta kepada Allah, dan kemuliaan itu tak kala bersandar kepada Allah, kemenangan tak kala bersandar kepada Allah. Dan ketika segenap urusan itu dipasrahkan kepada Allah, hal itu sanggup dia lakukan, bisa dia lakukan, tatkala dia memahami tentang keagungan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Maka dikatakan di dalam syarah Qawaid al-Muthla bahwa orang yang paling dekat dengan Allah, yang paling bersemangat untuk beribadah, adalah orang yang semakin mengetahui tentang sifat-sifat Allah. Karena dia mengetahui tentang sifat-sifat Allah, sehingga apa yang Allah amanahkan itu bisa kita realisasikan. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu memiliki asmaul husna. Allah katakan apa? Fad'uuhu biha, berdoalah dengannya, dan mencakup berdoa dengan sifat-sifat dan nama-nama Allah ini doa ibadah dan doa masalah. Doa ibadah tentunya muncul dari kehidupan seseorang ketika dia paham tentang apa yang berkaitan dengan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Contohnya ketika dia mengetahui bahwasanya Allah adalah Al-Hakim, Allah Maha Bijaksana, maka apa yang terjadi pada dirinya, apa yang menimpa pada dirinya, apa yang diperintahkan, tidak pernah dia bersuudzon kepada Allah. Yakin dalam hatinya bahwa ketentuan Allah itu penuh dengan hikmah. Kenapa? Karena Allah itu alimul hakim, Allah Maha Mengetahui dan Allah Maha Bijaksana. Demikian pula ketika kita memahami bahwasanya Allah Al-Qawi, Allah Maha Kuat, maka apa yang dilihat, apa yang didengarkan, apa yang dipamerkan, apa yang dipertontonkan dari kekuatan manusia selama itu ada dunia dan makhluk, tidak akan menggetarkan tauhidnya, tidak akan menggetarkan hatinya. Karena manusia, apalagi orang kafir, itu hanya bisa sombong dengan dunianya. Sebagaimana Qarun bersombong atau sombong dengan hartanya, Fir'aun dengan kekuatannya. Sebagaimana juga sekarang, seakan-akan dunia itu dipegang oleh mereka dan kita seakan-akan terpengaruh oleh opini yang sifatnya hanya dunia yang melemahkan. Jika dia menghadapi adalah orang yang tidak memiliki kekuatan tauhid. Coba kadang-kala dikabarkan bahwasanya Amerika itu mengetahui segala-galanya sana. Kita taklim di sini, suara kita disadap sampai ke satu mereka, dibawa ke Washington, dipelajari, bisa didengar. Subhanallah. Hal seperti itu ya semua tidak akan menggetarkan kita. Kekuatan dunia tidak ada artinya ketika seorang itu mengembalikan kepada Allah Al-Qawi yang Maha Kuat. Sehingga Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah beliau mengisyaratkan tentang Maha Kuatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beliau isyaratkan dalam sebuah perkataan yang sangat indah. Kata beliau, kalahnya orang-orang Islam, kaum muslimin, dari orang-orang kafir, sehingga mampu mereka bercokol, mampu membelenggu kaum muslimin, berkuasa atas kaum muslimin, mampu bahasa kita, dengan bahasa kita mengobok-obok negara-negara Islam. Dikatakan oleh Imam Ibnu Qayyim, itu bukan karena orang-orang kafir itu kuat. Nah, mereka tidak hanya kuat dan mereka memamerkan dunia. Di zaman Rasulullah memamerkan manjaniknya, senjata apinya. Mungkin di zaman kita dengan mengkirnya ataupun yang lainnya. Maka kalian memutuskan ini itu bukan kekuatan. Bukan karena mereka kuat berhasil menguasai kalian atau tak kalah mereka menguasai kalian. Tetapi menangnya mereka atas kaum muslimin adalah tatkala Allah al-afid a'rada ankum. Lianna al-afid, karena yang maha menjaga, yang maha kuat al-qawi, yaitu Allah subhanahu wa ta'ala, itu berpaling daripada kalian. Maka Allah tidak memberikan pertolongan kepada kalian. Ini tentunya kesadaran yang seperti ini terbentuk kalau dia memahami tentang nama-nama dan sifat-sifat Allah. Sehingga benar-benar dia bisa beribadah dan berdoa dengan nama-nama dan sifat-sifat Allah. Maka sahabat ini menyatakan ketika ditanya, kenapa engkau baca? Dia katakan, karena saya mencintai, di dalamnya ada sifat Rahman dan saya sangat mencintai. Sehingga beliau selalu dibaca. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Kata Rasulullah, fa'akhbiru, kabarkan kepada orang itu, kepada orang yang selalu membaca surat Al-Ikhlas, kepada sahabat tersebut, bi'annallaha yuhibbuh, bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala mencintai orang itu. Subhanallah. Kecintaan dibalas dengan kecintaan. Tentunya barakallahu fikum, bukan sekedar kecintaan yang kadang-kadang hanya alunan dalam nada atau sesuatu yang sama sekali tidak bermakna. Cinta sebagaimana yang diwujudkan oleh para sahabat, sehingga barakallahu fikum dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, cintanya orang itu menjadikan Allah mencintainya. Contohnya, terkadang Allah ketika mencintai seorang hamba, Allah ila adda abadan, ketika Allah mencintai seorang hamba, Allah akan sebarkan, Allah akan umumkan di tangan para malaikat. Tapi di sini terkadang Allah mengabarkan cintanya secara langsung disampaikan kepada Rasulullah dan melalui lisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dikabarkan kepada para sahabat. Dikabarkan kepada para sahabat. Ini busa. Berita yang tentunya sangat menggembirakan dan kemenangan. Tetapi selayaknya para sahabat yang lainnya, semakin mereka mendapatkan janji kemenangan dari Allah, semakin takut mereka kepada Allah. Semakin semangat mereka dalam beribadah. Inilah para sahabat. Jauh dari kita. Dalam riwayat yang lain juga diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, suatu saat ada salah seorang sahabat yang dia senantiasa menjadi imam, karena memang dia akrabuhum, orang yang paling fasih dalam membaca Al-Quran. Tetapi sahabat ini senantiasa memulai ketika ingin membaca surah, dia membuka dengan suratul ikhlas. Dengan suratul ikhlas. Maka hal ini memberatkan atau menjadi pertanyaan. Apa pasal? Kenapa? Kenapa orang itu terus mengulangi membaca suratul ikhlas? Maka sampailah hal ini kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga ditanya oleh Rasulullah, kenapa engkau selalu membaca surah Al-Ikhlas sebelum kita membaca surah yang lainnya? Apa jawaban saya ini? Karena aku mencintai. Di alam ini wahai Allah, karena aku sangat mencintai. Apa jawaban Rasulullah? Soal hati kejauhan ini yang seharusnya menjadi motivasi bagi kita untuk kita mendalami surah dalam Al-Quran, khususnya juga surah Al-Ikhlas. Apa kata Rasulullah? Hubbuka iyyaha adkhalakal jannah. Karena kecintaanmu terhadap surah Al-Ikhlas, hal ini yang akan telah menjadikan engkau dimasukkan Allah ke dalam surga. Ini namanya ajaib. Ini tentunya para profi itu sebuah tentunya kemuliaan dalam kehidupan, izzah yang sebenarnya, bukan yang lainnya. Maka diakhbarillah fadha'i dan ahadi yang mengingatkan tentang kejadian surah Al-Ikhlas ini hendaknya kita jadikan sebagai terhib bagi kita untuk kita memahami dan terus kita berupaya untuk mempelajari kandungan dan tentunya kemudian kita amalkan dalam kehidupan kita. Coba perhatikan satu persatu dari para kata-kata yang disebutkan dalam surah Al-Ikhlas. Coba baca sebelumnya, Evan. Siapa yang baca? Tidak perlu melihat mushaf tentunya. Yang belum hafal, pusat satu jari ya. Barakallahu. Kalau belum hafal suratul ikhlas, ini namanya apa? Masya Allah. Baik. Siapa yang baca suratul ikhlas dengan tajwid, dengan tertib, dengan baik tanpa salah, artinya sesuai dengan kaidah. Mana ya kawan? Fadhol. Atau saya berkata dengan perkataan orang Arab, siapa yang lelaki di antara kalian? Hal minkum rajulun. Baik. Berarti lainnya apa? Lagi-lagi juga orang tua saya. Baik. Ikra. Ra'nya, kalau kita membaca ra' yang musyaddad, jangan dinampakkan takrirnya, bahkan jangan lebih sampai kedengaran berulang. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, takrirnya bukan seperti itu. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman, bukan Ar-Ar, tapi Ar-Rahman. Baik, ulangi. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, Qul huwallahu ahad. Bukan huwa, bukan Qul huwallahu, bukan huwa, bukan huwa. Tapi apa ini? Huwa. Qul huwallahu ahad, bukan Qul huwa. Coba dilihat ada wa-nya ya. Hah? Huwa atau huwa? Huwa. Huwa. Bukan huwa ya. Kadang-kadang kita lepas dulu ya. Qul huwallahu huwa. Hah? Bukan pengaruh bahasa Jawa ya. Huwa. Warat Allah sih. Baik. Qul huwallahu ahad. Ulangi. Qul huwallahu ahad. Baik. Allahu samad. Nah, kalau disambung gimana? Qul huwallahu ahad. Disambung dengan Allahu samad. Qul huwallahu ahad lillahu samad. Masya Allah. Ini cara menyambungnya. Qul huwallahu ahad lillahu samad. Baik, lanjutkan. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Iya. Hafal ya. Barakallahu fiik. Hasanallah ilaik. Coba perhatikan. Qul. Katakan. Di sini disebutkan oleh para ulama bahwa khitab yang pertama tadi, yang diajak bicara, yang diperintahkan, orang kedua yang disebutkan adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tetapi kata Syaikhain bahwa ibrahnya itu berlaku untuk semuanya, untuk seluruh kaum muslimin. Untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan juga untuk umatnya. Dan ini merupakan bentuk keyakinan. Ketika Allah perintahkan, maka kita harus memahami apa yang diperintahkan, bukan sekedar membaca. Ketika Allah menyatakan qul, bacalah, katakan, di sini tentunya menuntut kita untuk memahami apa yang kita baca. Satu sisi apa yang dikatakan ini adalah jawaban Allah subhanahu wa ta'ala kepada mereka, secara khususnya yaitu orang-orang yang bertanya tentang sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Ketika sebagian orang musyrikin menyatakan sif lana rabba, sif lana rabba. Dan ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, apa yang Allah perintahkan di sini atau apa yang Allah kabarkan merupakan jawaban daripada sebuah teori yang sebenarnya, yaitu keutuhan tauhid. Dan ini tentunya mengagetkan orang-orang musyrikin, karena mereka menganggap adanya selain Allah yang bisa kepadanya bertawassul, yang bisa kepadanya melakukan sebagaimana dilakukan oleh orang-orang musyrikin Quraisy pengorbanan. Maka saya katakan, kul, katakan wahai Muhammad, huwa Allah, dialah Allah. Perhatikan, dia adalah Allah. Antum selalu mengingatkan ketika disebutkan kalimat Allah dengan apa yang tafsirkan oleh Ibnu Abbas, al-ma'lum, al-mustahiq li jami'il ibadat, satu-satunya yang wajib untuk disembah, dan satu-satunya yang berhak, al-mustahiq, untuk seluruh bentuk peribadatan. Ini Allah. Dan ijma' para ulama bahwa Allah merupakan nama yang tidak boleh digelarkan kepada makhluk, dinisbatkan kepada makhluk secara mutlak. Dari sana ada beberapa nama yang tidak boleh, sebagaimana kita telah sampaikan dalam kajian sebelumnya di malam hari tentang nama-nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di sana ada Ar-Rahman, tidak boleh dijarakan kepada orang. Fatal kadang-kadang kita memanggil Pak Rahman, Masya Allah. Kita tahu Musailamah Al-Kadzdzab dijuluki Al-Kadzdzab karena dia menyatakan ana Rahmanul Yaman. Dan orang Arab itu faham kalimat Rahman tidak akan mungkin diutrakkan kepada manusia, sehingga dikatakan Al-Kadzdzab, Musailamah Al-Kadzdzab. Makanya hati-hati memanggil orang Abdullah, ini apa? Allah. Ini berbahaya, tidak sepantasnya. Demikian difatwakan oleh Syekh Abdul Nasir Al-Abbas ketika ditanya tentang pemotongan panggilan daripada nama-nama yang sudah diberikan. Nama itu ada doa, nama itu ada doa. Bagaimana perkataan Al-Imam Ibnu Qayyim, pengaruh daripada nama, sehingga Rasulullah itu merubah nama-nama yang jelek, nama-nama yang buruk menjadi nama-nama yang baik. Salah kalau dikatakan apalah arti sebuah nama. Bagi tambahan, apalah arti sebuah panggilan yang salah. Baik, sudah 30 menit, insyaAllah kita lanjutkan ba'da al-'asr insyaAllah ta'ala. Azan dari beras surat al-ikhlas. Wallahu a'lam bis-shawab. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.